kita memanfaatkan otak, menggali itu selalu diisi dengan keinginan dan keimanan, dan jasad dengan merasakan apa yang dilihat dan tidak menjadi lengkap semua. Seperti pernah kita bahwa manusia yang memotongkan diri potensi dengan lima unsur ruh, jasad, kalbu, akal, nafsu, semuanya dibina dari Al-Quran. Akalnya Allah mengatakan manusia memanfaatkan akal, silakan baca akal. Kalbu Allah mengatakan manusia mengisi kalbu, silakan komunikasi dengan Allah kemana manusia akan. Ternyata tidak semua yang kamu rasakan dapat kamu pahami. Tetapi terbukti ada maknanya iman. Sering diungkapkan bahwa sekian banyak hasil karya manusia yang tidak kita pahami, kita pakai. Kalau karya manusia yang tidak kita pahami, kita pakai, kenapa kita tidak pakai Allah? Kenapa kita tidak pahami Allah? Kita tolak. Keterlambatan. Nah, itulah keimanan yang bisa jadi kata-kata. Saya terus terang memanfaatkan alat elektronik seperti ini, saya tidak berhenti. Tapi saya pakai. Nah, kalau alat elektronik buat manusia, saya tidak pakai. Saya pakai. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi kalimat as-samawat. As-samawat ini bacaan pakai alif. Tulisan tidak pakai alif, kenapa? Subhanallah. Ya, tadi saya merasa tulis dulu lah apa yang saya bacakan dulu. Allah telah menciptakan bumi sebagai firasyah hamparan. Pada tulisan umum di luar kitab Al-Quran telah pasti tertulis firasyah pakai alif dengan menggunakan huruf alif. Namun di sini sesuatu kiraat membacanya dengan panjang dan tidak tulisan alif ini sepakat semua kiraat yang dunia 10 kiraat 20 riwayat semuanya membacanya panjang. Firasyah hingga terlihat sama dari tulisan dan jamak nuril yaitu furusyah. Tampaknya tulisan ini memberi isyarat bahwa bumi yang diyakini bulat terlihat hanya sasar hamparan saja. Karena dengan itu hamparan ketenangan hidup dapat dicapai. Coba kalau kita merasakan bumi bulat tenang nggak ya? Aduh, tempat tuh ini membangun gedung tingginya 100 meter, bisa jebol bumi. Tapi dengan diperlihatkan oleh Allah kepada kita begitu satu hamparan tenang. Berbeda dengan tinggal pada tempat yang mudah, kita bagaimana dengan tempat yang mudah nanti tidak tetap berjalan. Namun dengan tulisan yang memeriksa kepada banyak hamparan, maka hamparan menginformasikan bahwa hamparan di situ belahan bumi berbeda dengan belahan lainnya. Dan bumi berasal bumi bidadari, sehingga pada saat di sebelah barat waktu siang karena terkena air sinar matahari, sementara sebelah timur sedang dalam keadaan malam. Rasakan kita sekarang malam di sini, di Mekah masih sore, malam ya setengah 8, nanti sana kan setengah 4 ya. Asal desa masih siang, di tempat yang lainnya masih panas. Itu kan membuktikan bahwa memang ya tidak sesuai pada bulan itu. Tapi oleh Allah disebutkan firasyah biar rasakan tenang. Lalu dengan tabarak Allah telah menyediakan bagi manusia bekal hidup berupa as-samawat, buah-buahan. Pada tulisan umum di luar kitab suci Al-Qur'an, tentu lafaz ini tertulis as-samawat pakai alif dengan menggunakan huruf alif. Namun di sini masih semua kiraat membacanya dengan panjang tapi tertulis tanpa alif sehingga terkesan masih ada yang tersesat atau tidak terlihat semua isi mana yang kita jalani karena tulisannya pun tidak terlihat. artinya saya menyatakan bahwa dengan tulisan asrama tidak pakai alif sehingga pendek asrama dari satu sisi memberi makna bahwa buah-buah yang ada di dunia ini bukan semuanya buah. Masih banyak buah yang belum kita ketahui. Bahkan disebut oleh para ulama, kenikmatan yang diberikan secara dunia itu cuma 1% saja. Dibagi-bagikan yang 1% kepada semua makhluk, manusia, jin, binatang, manusia yang taat, yang maksiat dikasih semuanya. Itulah 1% dibagikan kepada semuanya. Yang 99% hanya Allah berikan kepada orang-orang. Jadi yang mendapatkan rahmat, luar biasa kenikmatan nanti di akhirat. 1% saja dibagikan kepada sekian banyak makhluk seperti ini kenikmatan. Bagaimana senang terus senang terus? Oh, mudah-mudahan kita tidak ada yang cepat. Akhirnya, tidak dapat kita bayangkan saat ini. Oleh itu Rasul menegaskan, mana ini berobat? Wala wakum sami'an, wala wakum ra'ala anti masyid. Tak mungkin dapat dibayangkan. Kita tidak pernah melihat dengan mata, tidak pernah mendengar dengan telinga. Bahkan dalam Al-Quran sebutkan ungkapan-ungkapan yang disebutkan semuanya bermakna. La yas'ara fiha hawan wa la ta'ima illa qilan salaman salaman. Mereka di surga tidak pernah mendengar kata-kata yang main-main tidak berguna. Kecuali, ini ada kecualinya. Ada kata-kata yang tidak berguna disebutkan kecuali. Kecuali itu apa? Ungkapan selamat. Kok pakai kecuali? Ini kan bahasanya. Kau tidak akan mendengar di surga kalimat-kalimat yang tidak enak kecuali. Ada yang tidak enak? Ya, ada apa itu? Ucapan selamat. Tidak enak itu ucapan selamat? Enak. Kenapa pakai kecuali? Dalam bahasa kita juga kadang-kadang muncul kalimat begini. Nih yang muda-muda didoakan semoga mendapat jodoh. Yang menerima cantik gak apa-apa, kaya-kaya. Yang penting masalah gak apa-apa, hafalan kaya. Kan kalau mau yang penting soleh gak apa-apa, istiqomah umum itu. Tapi yang ini masalahnya tidak apa-apa kaya juga. Yang ini menghafal Quran tidak apa-apa cantik juga. Nah, dalam surat Al-Qur'an dari makna yang dahulu wajah beriman tidak kira dengan selama di surga mereka tidak menunjukkan kata-kata yang sia-sia yang main-main kecuali apa kecuali ungkapan selamat sejahtera kecuali kita yang begitu begitu kan kayak tadi kan yang penting manusia tidak apa-apa kayak tidak apa-apa itu kan sudah menurut yang barat kekurangan ini malah lebih banyak itu dalam bahasa Arab istilahnya siapa lagi yang ada namanya nama sendiri. Ya, istilahnya juga ada. Benar. Bagaimana banyaknya ini sebuah Tuhan yang sudah dimati manusia. Namun jumlah tersebut hanyalah bagian kecil saja dari jumlah yang sebenarnya yang Allah sediakan. Ini tujuannya. Kita sekarang sudah menemukan sekian banyak buah, tapi masih banyak yang belum kita ketahui. Bagaimana dibandingkan dengan akhirat? Jadi kita adanya kita berdoa kepada Allah. Allah Taala jelaskan bahwa Dia yang menjadikan bumi bagi kamu, tirusan bahasa tanah parang. Rasulullah Allah Alaihi Wasallam. Rasulullah yang namanya Dan dari Allah yang menjadikan binaan dengan sebuah bangunannya, bangunan tegak seperti ini. Karena kita lihat langit ini begitu tinggi dan tanahnya, tapi tidak ada kerusakan rezeki kita sampai sekarang. Wa inna as-samaa'a mala'a, dan Allah turunkan dari langit mala'a. Kita sering menemukan dalam Al-Quran kalimat as-samawat. Ketika Allah menjelaskan tentang kekuasaan, suka dengan kalimat as-samawat. Seperti kebanyakan falam as-samawati wal Allah, dan tulisannya pun ini juga sangat penting kita perhatikan, as-samawat bagi tanpa alif. Kemudian ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang air turun dari mana, tidak pakai sama tapi pakai sama. Barang sudah yang sama iman, sama, sama itu langit satu. Kalau sama waktu banyak. Allah saat menerangkan tentang kekuasaan kekuasaannya sama waktu. Dan selalu samawat lebih dulu disebut berkah samawat dan bumi. Kita temukan dalam surat Al-An'am, Alhamdulillahi yang khalaq samawat wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan samawat langit begitu banyak, wal ardh dan bumi cuma satu. Lalu wajah Allah berubah di wajah. Allah berubah di wajah. Maaf, tulisannya dalam Al-Quran Allah berubah juga tidak pakai alif. Wajah ini dalam surat Al-An'am ayat 1. Langit dan bumi, gelap dan cahaya. Kenapa tidak disusun sesuai dengan urutan? Kalau langit dengan cahaya, bumi dengan gelap, ya. Kan cahaya dengan langit. Tapi Allah dahulukan samawat baru bumi, dan Allah dahulukan gelap baru langit. Kenapa juga ada di bahasa sekarang? Tapi sebagai PR kita lanjutkan kajian yang tadi. Fa'ah rajati minat sama Allah turunkan air dari langit satu langit, tidak semua langit. Karena kita temukan awal juga jelas di bawah langit ini adalah langit dan bumi. Dan di dalam surat Al-Ma'arij kita temukan ayat yang menyatakan as-sahabi musakhar wa tasrif riyah wa as-sahabi musakhar baina as-samaa'i wal ardh. Allah menggerakkan angin, mengantarkan awan berjalan yang ada di antara langit dan bumi. Walaupun langit itu banyak as-samaa'i, tetapi awan cuma ada di antara langit dan bumi. Antara langit dengan langit ada awan. Karena tidak diperlukan. Kan awan itu bukan buat cari hujan, saringan air. Bayangkan kalau air laut langsung jatuh ke sini di bawah angin, langsung ke sini. Enak tak ya air laut? Asyik. Makanya sering pakai awan. Allah menyebutkan wa anzalna minal mu'assirati ma'an sajaja, kami turunkan air dari mu'assirat dan saringan. Awal saringan itu saringan ciptaan Allah, saringan raksasa, saringan ejana disesuaikan dengan keperluan di mana harus turun hujan. seringan yang jalan. Nah itu antara sama dan antara bukan antara sama hal. Sekarang kalau kita kembali kepada ayat, bantal sama iman. Fa'akhbar jami'i minat namawat irifan lalu. Allah menjelaskan, maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut minat namawat dari buah-buahan. Bukan dari semua buah-buahan. Cuma sebagian saja. Masih banyak buah-buahan yang belum muncul walaupun air sudah jadi. Atau boleh jadi ada makna yang lain, ada buah-buahan yang muncul tanpa dipengaruhi oleh air. Tapi sudah kita cari. Hanya Allah menyebutkan Allah keluarkan dari air sebahagian dari buah-buahan. Ini lebih mengenal buah-buahan sebanyak bagaimana di istana tuannya, di mana istana tuannya. Itu sebetulnya bagian kecil dari buah-buahan yang Allah ciptakan. Belum lagi diukur dengan antara bumi, antara dunia dengan akhirat belum apa. Dan tadi saya sampaikan bahwa prosesnya masih banyak yang belum kita temukan. Ini ayatnya. Setelah Allah memanggil manusia agar beribadah dengan benar dia ayatnya satu berulang dan dia mengatakan mereka memiliki kata yang sangat mulia itu beribadah kepada yang telah menciptakan mereka. Tapi kalau tidak beribadah kepada Allah masih manusia beribadah kepada makhluk Allah hina manusia. Oleh karena itu sepatutnya kita mengajak manusia beribadah kepada Allah itu tampilan kita sedang dan kasihan kepada mereka. Jangan tampil menyeramkan, berbicara ibadah menakutkan, terlalu bid'ah menakutkan. Maksudnya tampil begitu sayang sebagaimana Rasulullah di hadapan masyarakat, di hadapan sahabat. Kebutuhan orang justru memerlukan pembimbingan dari kita, bukan dipanggil oleh kita. Dia pun mengingatkan mereka tentang adanya fasilitas yang lengkap untuk beribadah kepada dia. Ini kan secara fasilitas. Alladzi ja'alakum min al-ardi firasyan. Allah berikan buat kamu, Allah ciptakan buat kamu bumi terhampar sehingga nikmat enak duduknya, tidak ada hujan. Wassalam. Ada bangunan yang lama menjaga diri kita. Wa anzalna minas samaa'i maa'an. Ada bangunan, ada tempat yang enak, yang tenang. Kalau tidak ada minuman, repot. Maka Allah berikan kita juga diingatkan air betul-betul dari Allah tanpa ada dipersertai campur tangan manusia. Sama dengan Allah menciptakan bumi, tidak ada campur tangan manusia. Sama dengan Allah menciptakan kamu, tidak ada campur tangan manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, bukan kehendak ayah kita, ibu kita, kita jadi begini. Suami istri punya anak pertama, laki-laki. Mudah-mudahan yang kedua perempuan hamil lahir laki-laki lagi, yang dan ketiga adalah perempuan hamil lahir laki-laki lagi. Ya mau gimana lagi, terima aja. Atau sebaliknya perempuan manusia tidak ikut campur. Makanya Allah akan menyebutkan walaupun apa ya yang nasib tak ada lagi di sini ini apa kita kami kita ada dalam tidak berapa kami yang menciptakan kamu baik yang menentukan walaupun sudah banyak usaha bagaimana cara supaya kita punya lagi atau punya perempuan tidak bisa menjadi apa-apa. Jadi sebutkan di sini, pasti kita sudah melangkah untuk beribadah kepada Tuhan. langit tersebut turun air hujan yang membawa rezeki. Tentu tiada seorang pun dari kelompok orang kafir yang berani mengaku bahwa dirinya ikut terlibat menciptakan bumi, menurunkan hujan, dan hujan. Makanya orang kafir itu ketika ditanya, ayo siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Yang mengatur perjalanan perjalanan Allah. Yang menggunakan air menjadi lagi Allah. Mereka menjawab itu sama dengan kita. Ya kalau itu kita tak ada yang aku juga yang bangun. Cuma dengan cara yang berterima dan jadi koyang itu. Itu salahnya di situ. Dan ini tentunya bukan cuma cerita Nasrani. Sekarang kita banyak orang yang beribadah berlandaskan cerita-cerita dari orang Allah. Ini harus lakukan begini. Kalau enggak bagaimana? Pokoknya harus. Kalau begini bagaimana? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pemali. Lalu banyak pemali. Emang kenapa? Di sini paman enam. Nah, pemali di paman enam sebagai isi jaringnya. Ya, ada pun pemali di sini paman enam itu siapa? Ya mesti kan kelompok kecil itu. Pemali sudah di sini paman enam. Gak ada mana tiga ada pemali di paman enam. Memelihara pepohonan langit atau ikut serta menurunkan air dan jalan tidak ada orang penanganan. Jika tidak ada seorang pun dari manusia yang terlibat dalam penanganan alam ini, mengapa di antara mereka masih banyak yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya? Jadi sebetulnya orang yang tidak beriman kepada Allah tertinggal itu. Orang yang tertinggal sudah tahu ini cinta Allah, kenapa dia betul-betul tertinggal. Makanya ketika ada seseorang yang berkali-kali berkata, selalu saya siaran di radio, Ustaz kenapa umat Islam tertinggal? Nanti dulu ini saya bilang, Pak, tertinggal dalam hal apa? Dalam segala-galanya, tolong batasi. Jangan dalam segala-galanya, teknologi, tertinggal umat Islam. Baik, teknologi seperti apa yang tertinggal? Semua orang yang sudah keliling dunia melihat tempat-tempat peribadahan di dunia, tidak ada yang lebih mudah daripada tempat peribadahan di umat Islam. Bukan itu kemajuan ya. Dan tempat-tempat umat Islam itu jasmani rohani, tempat ibadahnya masih dalam roh, masih tidak bawah itu. Itu di masjid dalam roh, begitu luasnya. Yang merantah susah diri, bahkan kita. Semuanya menjaga sebuah itu jelasnya. Di kita ini, Indonesia, sama begitu kecil, ceramah, tidak jelas. Masih di usaha, tidak jelas. Ada kecil, masih dalam roh, masih dalam roh. Bukan itu kemajuan teknologi. Dari segi bangunan masih tidak mau yang apa ubah itu bisa jalan tanpa terdengar suara tiba-tiba lari kelihatan jalan tertutup lagi.